بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada bab ini berhubungan dengan contoh-contoh dari para salaf seputar kejelian mereka dan selektifnya mereka dari mengambil suatu hadis dengan memperhatikan kondisi perawi hadis tersebut. Nah, telah antum baca tadi. Nah, dan kemarin berhubungan dengan seorang perawi, siapa? Nah, yang meriwayatkan tentang dam qadr dirham. Yang dimaksud dengan hadis dam qadr dirham itu apa? Sebelum itu, Endak Rifki. Baik. Nah, berhubungan dengan hadis, ya, apabila seorang sholat kemudian mendapati di badannya ada darah walaupun sekedar dirham. Nah, ada sebesar mata uang koin misalnya. Nah, maka batal sholatnya. Tapi hadis ini apa? Hadis ini dhaif sekali. Dikarenakan perawi siapa? Rauh Ibnu Qutaib. Taib. Kemudian kemarin juga satu hadis lagi, hadis apa? Yaumul Fitr Yaumul Jawaiz. Apa makna ini hadis Yaumul Fitr Yaumul Jawaiz, Muhammad? Taib. Apa maknanya indak Ibrahim? Yaumul Fitr Yaumul Jawaiz. Nah, hari Idul Fitri adalah hari penerimaan hadiah. Nah, kalau anak-anak hari dapat uang saku tambahan. Baik. Bagaimana derajat hadis ini? Derajatnya bagaimana kemarin? Dhaif jiddan. Baik, dhaifun jiddan. Yang dalam riwayat Muslim asar tersebut dari jalan siapa? Dari jalan Sulaiman Ibn al-Hajjaj. Taib. Sekarang kita masuk pada atsar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala fi muqaddimatih, haddathani Ibn Kuhzad, guru beliau Al-Marwazi Muhammad bin Abdullah. Qala sami'tu Wahban, masih sama seperti yang kemarin, yaitu Wahab ibn Zam'ah thiqah. Yaqulu an Sufyan, maksudnya Sufyan bin Abdul Malik, seperti kemarin. An ibn al-Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, annahu qala baqiyatun saduqul lisan walakinnahu ya'khudhu amman aqbala wa adbar. Dan kalau kita perhatikan, memang kalam Abdullah bin Mubarak ahwani fillah banyak berhubungan dengan para perawi hadis. Nah, berhubungan dengan para perawi hadis. Karena beliau di awal telah mengatakan bahwasanya apa? Berhubungan dengan masalah sanad. Siapa masih ingat Asad bin Mubarak di awal-awal tentang masalah sanad Arin? Naam, al-isnadu minad-din. Makanya, naam, banyak kalam beliau membicarakan tentang perawi. Nah, sekarang berhubungan dengan baqiyah. Yang dimaksud dengan baqiyah di sini adalah baqiyah Ibnul Walid Ibn Sa'id Al-Qala'i. Dan ini banyak akan kita dapati di dalam kitab-kitab hadis, ikhwan. Maka diperhatikan dan diingat-ingat Baqiyah Ibnul Walid ini. Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, Baqiyah Ibnul Walid itu seorang yang saduqul lisan. Nah, lisannya jujur. Tidak dikenal dengan kedustaan, dalam artian bukan deretan orang-orang pendusta. Cuman sayangnya, apa kata beliau, walakinnahu ya'khudhu amman aqbala wa adbar. Akan tetapi dia mengambil hadis dari siapa saja, baik itu yang thiqah maupun yang dhaif. Di sini amman aqbala, maksudnya kinayah, ikhwan, kinayatun anis thiqat. Yaitu asy-syakhsul ladzi aqbala 'alal hadits fa sami'ahu min ahlihi wa hafizahu ila an adda. Ini maksud amman aqbala. Ai alladzi aqbala 'alal hadits fa sami'ahu min ahlihi. Yaitu orang yang memang konsentrasi untuk mengambil ilmu hadis dan mendengar dari orang yang ahli. Ya, seperti ini thiqat, orang-orang thiqah. Wa adbar maksudnya kinayah tentang orang-orang yang lemah. Alladzi adbara 'anil hadits fa lam yasma'hu min ahli. Yaitu orang yang berpaling dari hadis sehingga tidak mendengar dari ahlinya. Au sami'ahu walakinnahu dayya'ahu bi'adami hifdzihi wa itqani. Atau dia mendengar cuman menyia-nyiakannya dikarenakan tidak memiliki hafalan yang kuat dan kemutkinan. Jadi makna asar jelas sekuat kata Ibnul Mubarak bahwasanya Baqiyah Ibnul Walid itu seorang yang lisannya saduq, akan tetapi mengambil sembarangan hadisnya. Ada yang thiqah ya diambil, dari yang dhaif juga diambil. Dan ini berpengaruh pada hadis seorang perawi. Dhaif. Dan jeleknya lagi, ketika mengambil dari guru yang lemah, berusaha untuk menghilangkan kesan kelemahannya. Taib dengan melakukan tadlis. Jadi antara kalimat yang bagus tentang mensikapi hadits Baqiyah Ibnul Walid, ikhwani fillah, yang dikatakan oleh Abu Mushir Al-Ghassani. Kata beliau, Baqiyah laisat ahadithuhu naqiyah, fakun minha ala taqiyah. Baqiyah itu laisat ahadithuhu naqiyah. Hadith-hadithnya tidaklah apa bersih, karena tercampur. Ada yang thiqah, ada yang dhaif. Maka bagaimana? Fakun minha ala taqiyah. Maka jadilah kamu terhadap hadis-hadis tersebut taqiyah, yaitu betul-betul berhati-hati, pilih, selektif dalam mengambil riwayat dari Baqiyah Ibnul Walid ini. Dan sebagaimana disebutkan tadi, ikhwan, dia yang menjadi penyakitnya terkadang menunjukkan bahwasanya dia mengambil dari thiqat secara langsung padahal melalui perantara. Ini yang disebut dengan tadlis, dengan mengatakan an. Nah, dia mengatakan an dari fulan padahal ada perantara. Taib. Dan tadlis yang beliau lakukan termasuk tadlis yang paling parah yang diistilahkan oleh ulama hadis dengan tadlisut taswiyah. Agar sanadnya, akhwan, sanadnya bersih dari perawi yang dhaif menurut dia. Taib. Makanya di antara para imah yang beliau tadliskan yaitu mengatakan dari an Ubaidillah bin Umar, katakan juga an Malik, an Syu'bah, padahal tidak mengambil langsung dari mereka. Meriwayatkan dari mereka tapi sebenarnya tidak mendengar langsung. Dengan apa? Menjatuhkan orang yang lemah di antara dia dengan perawi thiqat tadi. Ini yang disebut dengan tadlisut taswiyah. Oleh karena itulah kesimpulan tentang Baqiyah Ibn al-Walid, kalau dia meriwayatkan dengan an khanifillah, maka jelas apa riwayatnya dilemahkan. Paham? Kalau dapat suatu hadis di situ ada Baqiyah Ibn al-Walid, dia meriwayatkan dengan an, maka dilemahkan. Kapan hadisnya bisa diterima? Apabila dia meriwayatkan dengan sharih dari syekh dan syekh-syekhnya. Jadi dua tingkat. Jadi syekhnya dia mengatakan sharih haddatsana atau sami'tu. Kemudian syekhnya ini juga di situ dia sebutkan haddatsana atau sami'tu. Nah, kalau kemudian itu thiqah dan thiqah, maka baru diterima riwayat Baqiyah Ibn al-Walid. Ini cara mensikapi seorang perawi yang mudallis, tadlisut taswiyah. Tidak diterima kecuali dengan tasrih hadisnya dari gurunya dan guru-gurunya atau kakek guru. Ya, istilahnya. Jadi tingkat dua harus dengan tasrih bisama. Mendengar, aku mendengar sami'tu atau haddatsana. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Jarir an Mughirah an Asy-Sya'bi qala haddatsani Al-Harits Al-A'war Al-Hamdani wa kana kadzdzaban. Telah menyampaikan hadis kepada kami Qutaibah Ibn Sa'id. Qutaibah Ibn Sa'id Ibn Jamil Al-Thaqafi Abu Raja. Seorang thiqah yang juga termasuk Rijal Bukhari. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengambil dari beliau banyak sekali, akhwan. Sittumi'ah wa thamaniyah wa sittin hadith. Taib, 668 hadith dari gurunya ini Qutaibah Ibn Sa'id. Adapun Jarir, haddatsana Jarir, yang dimaksud dengan Jarir di sini Jarir Ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi Abu Abdullah Ar-Razi Al-Qadi, seorang qadi. Dikatakan oleh Ibnu Sa'ad, kana thiqatan yurhalu ilaih, seorang thiqah dan para penuntut ilmu melakukan rihlah kepadanya. Dan juga ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya beliau thiqah. Anil Mughirah, Mughirah yang dimaksud Mughirah Ibnu Miqsam Ad-Dabbi. Nah, seorang yang thiqah juga telah kita lewati dulu. Dari Sya'bi. Sya'bi, siapa nama Sya'bi? Ini sudah masyhur harusnya. Siapa nama Sya'bi? Abdurrahman. Amir ibn Sarahil. Amir ibn Sarahil. Asy-Sya'bi Abu Amr. Siqah masyhur. Seorang tabi'i meriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Ali, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zaid bin Thabit dan yang lainnya. Walaupun pada sebagian hadis dari sahabat tersebut butuh ditahqiq mengenai sama'nya, apakah betul-betul mendengar atau tidak. Seperti misalnya dari Samurah bin Jundub, ada yang mengatakan bahwasanya Sya'bi tidak mendengar dari Samurah bin Jundub. Dan beliau dikenal oleh Khawani Filah, dikatakan oleh Abu Ja'far At-Tabari, kana dha adabin wa fikhin wa ilmin. Adalah beliau seorang yang memiliki adab yang mulia, kefaqihan juga ilmu. Anahu qala haddatsani al-Harits al-A'war al-Hamdani. Harits al-A'war, ikhwan, al-Hamdani ini al-Kufi. Dia dalam riwayat hadis terkadang didapati dalam sanad meriwayatkan dari Ali Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit dan yang lainnya. Dan Sya'bi mengambil darinya, ikhwan. Taib. Dan Sya'bi sendiri mengatakan haddatsani Harits al-A'war wa kana kadzdzaban. Taib. Dan adalah dia itu seorang kadzdzab. Di sini merupakan pendapat Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kadzabahu Asy-Sya'bi fi ra'yih. Yaitu didustakan oleh Asy-Sya'bi tentang apa? Ra'yihnya, pemikirannya. Wa rumiya bi rafid, dan tertuduh dengan pemahaman Rafidhah. Tertuduh dengan pemahaman Rafidhah. Fafi hadithihi dha'fun, dan pada hadithnya kedha'ifan. Dari sini dikatakan bi ikhwani fillah, ketika kita mendapati dalam kitab-kitab hadis rumiyah bir rafd, itu bukan berarti dia apa? Dia dihukumi rafidah secara langsung, seorang rafid dibedakan. Kalau kita dapati dalam biografi rumiyah bir rafd dengan huwa rafidi, beda. Nah, kalau rumiyah bir rafd tertuduh dengan pemahaman rafidah, mungkin ada sebagian pemahaman pada dia seperti pemahaman rafidah, mungkin ada. Tapi tidak di sini dibangun hukum bahwasanya berarti dia rafidi. Karena kalau seorang sudah masuk kategori rafidi, maka hukumnya apa? Kafir, tidak halal meriwayatkan darinya. Tapi dia rumiyah bir rafd. Ini juga perlu dipahami. Nah, jadi bukan hukum bahwasanya dia rafidi. Adapun dari sisi riwayatnya, ini yang dikhilafkan, ikhwan, kalau kita perhatikan pendapat para imam yang lain selain Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Walaupun memang hadis Al-A'war sendiri riwayatnya dhaif, ikhwan. Riwayat Haris Al-A'war dhaif. Cuman di sini yang ingin ditahqiq tentang apa? Pentakdziban Sya'bi. Beliau mengatakan kana kadzdzaban, maksudnya nam fi ra'yih. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Amir Abdullah Ibn Barrat Al-Ash'ari qala haddathana Abu Usamah an Mufaddal an Mughirah qala sami'tu Sya'bi yaqul haddathani Al-Harith Al-A'war wa huwa yashhadu annahu ahadul kadhibin. Taib, berhubungan dengan Al-Harith Al-A'war lagi, naam, dari riwayat Imam Sya'bi rahimahullahu ta'ala ini. Naam. Dan maksud dari perkataan beliau haddatsani al-Harith al-A'war yashhadu ay wa huwa yashhadu, yaitu nam wa huwa yashhad huwa al-Mughirah annahu ahadul kadhibin. Dan telah kita lewati yang dimaksud dengan kadzab di sini, kadzabahu fi ra'yih. Abanya hadatsanil Harits al-A'war wa huwa nam wa huwa ay asy'bi wal qa'il wa huwa yashadu, itu Mughirah. Maksudnya qala sami'tu Sya'bi yaqul haddathani al-Harith al-A'war wa huwa yashhadu annahu ahadul kadhibin. Paham? Jadi Sya'bi mengatakan haddathani al-Harith al-A'war. Sampai sini perkataan siapa? Sya'bi. Kemudian wa huwa yashhadu annahu ahadul kadhibin. Wa huwa di sini siapa? Sya'bi. Tapi yang mengatakan wa huwa yashhadu ini siapa? Mughirah. Paham? Naam. Taib. Wa huwa yashhadu annahu al-kadhibin, dalam keadaan Syabi ini mempersaksikan bahwasanya Harits Al-Awwal itu salah seorang dari deretan pendusta. Baik. Nah, sekarang iskalnya mengambil hadis dari Harits Al-Awwal padahal beliau mempersaksikan tentang kedustaannya. Baik. Untuk beberapa alasan, ikhwan, sebagian a'immah melakukan demikian. Baik. Dengan beberapa alasan. Di antaranya sebagaimana disebutkan Al-Qadhi'iyah, terkadang untuk mengetahui bentuk-bentuk hadisnya dan macam-macam riwayatnya, agar tidak datang seorang mudallis atau seorang yang majhul kemudian mengganti nama perawi yang dhaif dengan perawi yang thiqah, sehingga apa, tercekal orang yang mau memalsukan hadis. Disinilah apa, jasa yang besar dari para imam, ikhwan. Jadi mereka tidak hanya menghafal hadis yang sahih saja, yang dhaif mereka hafal, cuma nanti kalau dalam periwayatan mereka seleksi. Nah, mereka seleksi. Misalnya Imam Bukhari tidak hanya yang ada dalam sahih Bukhari saja yang belum hafal. Demikian pula Imam Muslim, tidak hanya yang ada dalam sahih Muslim saja yang belum hafal. Banyak sekali hadis di luar sana yang mereka hukumi, menunjukkan mereka juga hafal. Cuma yang memenuhi syarat yang sahih yang ada di kitab ini, baik Bukhari maupun Muslim, menurut kedua imam tersebut. Taib. Jadi tujuan mereka agar apa, tidak terjadi penipuan dan pemalsuan terhadap hadis-hadis di dalam syariat ini. Nah, dengan menghafal dari perawi yang lemah tadi, sehingga dijelaskan kelemahannya, termasuk ini Syabi mengambil dari Harits Al-Awwal, dia hafal hadis-hadisnya, tapi dijelaskan bahwasanya dia ahadul kadzibin. Oleh karena itulah seperti contoh Imam Ats-Tsauri, ikhwan. Nah, Imam Ats-Tsauri ketika dia meriwayatkan dari Al-Kalbi, padahal nah, Al-Kalbi ini diketahui kelemahannya. Taib. Maka Imam Tsauri ditanya, "Anta tarwi anhu?" Kau meriwayatkan darinya? "Qala ana a'lamu sidqahu min kadhibi." Aku tahu. Nah, mana yang dia jujur dari kedustaannya. Jadi meriwayatkan dari orang-orang yang dhaif bukan untuk berhujah dengannya, bukan untuk beramal, tapi untuk mengecek, meneliti. Sehingga orang-orang yang datang belakangan tahu dengan penjelasan para imam ini bahwasanya ini hadis dhaif, ini hadis yang kuat. Tayyib barakallahu fikum. Naktai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.